Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah, pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan yaitu masalah dari masalah jahiliyah yang diyakini dan dijalankan, diamalkan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu al-qawl ala Allah bi ghairi ilm, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu penjelasannya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, war rasulu sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai'in lam yanzal alaihi fihi wahyun yu'ajjilul ijabah hatta yanzil alaihi alwahyu minallahi azza wa jalla fa kaifa bi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditanya tentang sesuatu yang sesuai itu jawabannya belum turun kepada Rasulullah wahyu, Rasul tunda jawabannya. Seperti yang pernah Anda sampaikan di majelis ini bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang bolehkah sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin di Madinah, maka Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, nanti insyaallah kita akan jawab setelah perang Khandaq, perang Tabuk. Kemudian turun ayat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu turun. Tidak serta-merta Rasulullah menjawab langsung, begitu ayat turun langsung Allah berfirman, la takum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa khairun an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatuharun wallahu yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, jangan kamu sholat di situ selama-lamanya sampai hari kiamat. La takum fihi abadan. Jangan kamu sholat di masjid yang didirikan oleh orang munafikin selama-lamanya. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa itu jauh lebih baik engkau tegakkan di situ ibadah kepada Allah, sholat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana banyak kaum rijal, kaum muslimin. Mereka mensucikan diri mereka dan Allah cinta kepada hambanya yang selalu mensucikan diri. Disebutkan oleh sebagian mufassirin yang dimaksud dengan masjid usisa ala taqwa adalah masjid Quba. Ikhwati fiddin a'azani wa zakumullah. Demikian pula ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, ayu syahrul baqa ya Rasul, ya Muhammad, ini sallallahu alaihi wasallam, tempat mana yang paling jelek? Rasul menjawab, la adri. Kemudian diterangkan oleh malaikat Jibril alaihi salam bahwa sejelek-jelek tempat adalah pasar. Naam. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, kaif yang lainnya, gitu loh. Bagaimana yang lainnya? Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan dosa tertinggi terbesar sebelum syirik ini, al-qaul ala Allah bi ghairi ilm, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wal 'alim yaf'alahi asya katsira. Seorang yang berilmu sangat mungkin banyak permasalahan yang dia enggak paham, belum paham. tersembunyi ilmu di depan dia, sangat mungkin. Nah, kenapa tidak? Karena Allah yang menyatakan wa ma uditu min ilmi illa qalil, tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Kalau bahasa sehari-hari kita, khafiyat anka asya wa arafta syai. Arafta syai atau alimta syai wa khafiyat anka asya. Kamu tahu syai'un, sedikit dari ilmu itu, dan tersembunyi di depan kamu, dan kamu tidak memahami sekian permasalahan dalam din. Kalau demikian kata Syekh Hafidzahullah wal alim, seorang yang berilmu yafa'ahi asya' kathira. Faidha lam yakun indaka wuduhun fil mas'alah wa dalilun min kitab wa sunnah faqul la adri. Kalau kamu tidak memiliki ilmu dan tidak ada kejelasan dalam suatu masalah, ilmunya, dalilnya, kamu enggak faham, belum jelas, belum ngerti dari Al-Quran maupun Sunnah, ucapkanlah adri, selesai. Sehingga para ulama memberikan bab khusus dan Bukhari dan yang lainnya, bahwa la adri, ucapan la adri, aku tidak faham, itu nisful ilm, separuh ilmu. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, min fikhir rajul alladhi ya'rifu qadra nafsi, termasuk orang itu faqih, berilmu dia, yang faham tentang kadar dirinya. Wadih ikhwati bin din a'azani wa a'azakumullah. Bukan aib ketika ditanya tentang ilmu dia enggak paham bilang la adri. Bukan, yang justru itu kemuliaan, justru itu ilmu, justru itu ilmu. Wala yanqusu hadza min ilmika wa qadrika, sama sekali ucapan la adri, ucapan ana enggak paham, ucapan ana tidak tahu, itu sama sekali tidak mengurangi nilai ilmu dan kadarmu dan kedudukanmu sama sekali. Wadah, bal yazidu hadza min qadrika indallahi azza wajal, justru mengucapkan la adri ketika ditanya tentang ilmu dia menyatakan ana enggak faham, ana enggak tahu, itu justru malah menambah derajat dan kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak melancangi Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiikum ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah. Faqad su'ila al-imamu Malik rahimahullah an arba'ina mas'alatan. Sungguh Imam Malik ditanya tentang 40 masalah. Antum tahu Imam Malik, Imam Darul Hijrah di zamannya, Imam Ahlu Sunnah di zamannya, di Madinah beliau seorang yang alim, ma'ruf. Fa'ajaba an ba'dhiha wa qala an aktsariha la adri. Yang 40 pertanyaan diajukan kepada Imam Malik rahimahullah. Jawab sebagian, mayoritasnya bilang la adri. Ana enggak paham. Itulah. Kalau Imam Malik seperti itu, kaif zaman sekarang? Kaif nahna lagi? Kaif zaman sekarang bagaimana kita? Kalau boleh kita menyatakan, kalau boleh, ana la adri, la adri, la adri, diulang-ulang. Seandainya itu benar gitu loh, saking jauhnya, saking enggak ada apa-apanya. Ikhwati biddin a'azani wa a'azakumullah, demikian yang ana ketahui, asatidah, para ustaz-ustaz yang salafin yang ana kenal di Indonesia ini, masya Allah, mereka betul-betul wara, tawadhu mereka yang ana ketahui. Tidak ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah dakwah kita di Indonesia ini yang benar-benar mereka yafa'alaihimul ilm, kecuali diangkat kepada ulama. Ini yang ana saksikan langsung, selalu kembali kepada para ulama Ahlus Sunnah. Imma langsung mengirim risalah pertanyaan atau langsung telepon. Nah, dalam keadaan kita ada pada mereka, para asyhadullah ada kita. Mungkin mereka mengetahui ketika membahas dan membuka semuanya, mungkin. Hanya saja karena tawadhu'nya mereka, khawatirnya jatuh dalam bab seperti ini, tanya langsung. Bahkan terkadang kita bagian ngetik. Nah, sebutkan Syekh Badar misalnya. Karena hubungan dekat aja, langsung tunggu jawabannya, langsung keluar. Barakallahu fikum. Ini penting. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian tanya kepada ulama ketika kalian enggak paham. Naam. Bukan gengsi, barakallahu fikum. Kayak Imam Malik menyatakan demikian. 40 pertanyaan dijawab sebagian, mayoritasnya beliau menyatakan la adri, aku enggak paham. Qala lahu sa'il. Qala lahu as-sa'il. Penanya tanya kepada Imam Malik, ketika dijawab sebagian kecil yang mayoritas enggak dijawab dengan menyatakan la adri, aku enggak paham. Penanya tanya kepada Imam Malik, ana jituka min biladin ba'idah wa tahammaltu safaron wa taqulu la adri. Ya apa sih Imam Malik ini? Seakan-akan demikian, ana ini datang dari negara yang jauh, safar yang betul-betul capek, safar yang memakan waktu, tenaga dan biaya. Kok enak bilang la adri, enggak tahu. Kif antum ini? Seakan-akan demikian kalau penanya ini. Apa kata Imam Malik? Faqala lahu Imam Malik rahimahullah, irkab rahilataka wadhhab ilal bilad alladhi ji'ta minhu. Ayo, ayo. Kalau bisa ayo. Naiki kendaraan kamu, naik. Setelah naik, pulang. Pulang ke negerimu. Ke kampungmu, pulang. Begitu kan Imam Malik. Wa kullin nas, dan sampaikan kepada orang-orang yang ada, yang kamu ketahui. Sa'altu Malikan wa qala la adri. Sampaikan kepada orang-orang yang kamu kenal, ya, bahwa aku bertanya kepada Imam Malik tentang masalah sekian-sekian dan aku bilang la adri, aku enggak tahu. Bukan bilang, "Aja ngomong ya, aja ngomong-ngomong." Jangan bilang-bilang ana enggak paham. Aduh, hai anak. Bukan, ada apa? Ada apa? Justru itu menunjukkan dia seorang yang faqih, yang alim. Barakallahu fiik. Ikhwati fi din, a'azzani wa jazakumullah, wa hakad ahlul ilm wa ahlul khasyah min Allah azza wa jalla. Demikianlah ahlul ilm, seorang ulama dan orang yang memang takut kepada Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya dari hamba Allah yang takut kepada Allah, orang-orang yang berilmu, yang ilmunya hak. Barakallahu fikum. Wa hatta fi at-ta'lil, kata Syekh, fal insanu la yu'allifu wa huwa laysa 'inda 'ilm ahliyah lit ta'lif. Falaitaina salimna min kathirin min al mu'allafat wa rasail wa lam tabqa lana illa al kutub as sahiha al muwafaq al kitab was sunnah. Naam. Wal mushkil anna hadhihi al kutub war rasail satabqa wa tudallila ajyalan ba'daka wa takunu anta al-mas'ul anha. Ma'am. Walaupun masalah ta'lif sekarang, masalah ta'lif, menyusun kitab, menulis karya ilmiah. Nah, Allafahu fulan bin fulan, katabahu fulan bin fulan, telah ditulis, disusun oleh fulan dan fulan kitab ini. Nah, kata Syekh Rahimahullah, seseorang itu jangan gampang-gampang menulis tulisan kayak gitu. Dalam masalah din loh, kondisi dia gak ngerti, gak paham, bukan ahlinya, gak punya keahlian dalam bab itu. Nah makanya subhanallah, saya kita, ya Allah, kita mendapati banyak karya-karya dan risalah-risalah. Maka tidaklah kami pedulikan kecuali betul-betul yang bersandar pada kitab wasunnah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita terima, yang kita hargai, yang itu kitab-kitab yang sahih, muallafat, ta'lif, karya-karya ilmiah yang betul-betul sahih, yang bersandar dengan Al-Quran wa Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Itu yang ada, yang bisa diterima oleh kami, kata Syekh. Muskilahnya apa? Muskilahnya ini, kitab-kitab yang tertulis, yang sudah tercetak, dan rosail-rosail di salah-salah itu akan terus beredar. Makanya, baru-baru ini, antum mungkin sudah tahu semuanya, seluruh kitab karyanya Said Qutb dan Yusuf Qardhawi dibakar habis-habisan di Saudi. Ini termasuk sumber dari sumber-sumber khawaris teroris itu, kitab itu dibakar semua sudah. Ma yanfa. Kata Syekh Rabi hafizahullah, innaka la tajri min syauqil idab. Kamu enggak bisa panen dari durinya anggur. Ahlul bidah, naam, enggak bisa diambil ilmunya. Dan enggak boleh. Benar, enggak boleh juga. Kalau kamu tetap mau menimba ilmu dari ahlul bidah, itu bagaikan kamu makan durinya anggur. Durinya yang dimakan, bukan anggurnya. Ahlus sunnah salaf itu a'lam wa aslam wa ahkam. Ahlus sunnah itu a'lam, lebih berilmu, wa aslam, lebih selamat pemahaman dan manhajnya, wa ahkam, dan lebih bijaksana mereka. Salaf seperti itu. Maka ikhwati biddin, a'azani wa a'azakumullah, di sini penting kita harus hati-hati. Rasulullah sudah mengingatkan sekian abad yang lalu, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir, termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu diambil dari asaghir. Saghir dihinakan oleh Islam. Siapa mereka saghir ini? Ahlul bidah. Ahlul bidah. Makanya para ulama tabi'in itu tegas di dalam menyikapi ahlul bidah, enggak lembek. Ya mungkin nanti kita filter, ambil baiknya saja. Sopo sing kate filter? Tahu antum? Nah, semakin kecil, ini penting kaidah ini, semakin kecil dan semakin lembut kebid'ahannya, semakin berbahaya kepada umat. Nah, wa illa, tidak ada caranya para ulama terdahulu, ulama salaf yang demikian sampai detik ini, yang membolehkan duduk dan belajar kepada ahlul bidah. Yang ada Taus bin Kisan, seorang tabi'in yang mulia, ketika jalan sama anaknya melewati tempatnya atau rumahnya ahlul bidah, ditutup telinganya. Itu yang ada. Lewat loh, bukan duduk, lewat, tutup telinganya. Khawatir mendengarkan ucapan mereka. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, aku mungkin bisa bertetangga dengan mereka dengan kera-kera, labas. Tapi aku enggak mungkin bertetangga, enggak mau mungkin bertetangga dengan ahlul bidah. Masih seperti itu ya, ikhwan. Masalah berat, bukan masalah ringan, masalah sepele. Kenapa? Karena dia melancangi Allah dan Rasulnya, membuat syariat gitu loh. Bukan haknya dibuat oleh dia. Kalaulah antum sekarang misalnya, antum punya produk, ya, punya produk merek fulan misalnya, mereknya, merek ini, merek itu, Az-Zahra misalnya mereknya, sudah dipatenkan oleh antum, kemudian resmi diedarkan, ada orang nembak, niru, kira-kira ya apa antum? Ini urusan dunia yang jauh lebih rendah keadaannya. Kira-kira antum ya apa? Ditembak persis mereknya. Dan kejadian di dunia seperti itu dituntut. Dituntut. Naam, persidangan, pengadilan, segala macam. Secara syar'i dia benar menuntut itu. Tapi ini masalahnya bukan itu. Kemarahan gitu loh. Kemarahan antum gitu loh. Yang punya merek ditembak itu kan jelas. Wah, kan? Ini syariat Islam. Kan begitu. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Masih banyak yang lain. Aqwal para ulama ahlus sunnah seputar masalah bahayanya, yaitu majelis judul dengan ahlul bidah. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, seseorang ahlus sunnah ketika melihat di sudut masjid lagi berbuat bid'ah, seorang ahlus sunnah ini, seorang alim ini berdiri nyabut bulu ketiaknya di depan mereka loh, di depan mereka yang mereka berbuat bid'ah di masjid itu, dicabut di ketiaknya, ditegur loh, hey, kita lagi majlis seperti itu, atau kok seperti itu? Iya, ini lebih mulia sunnah, bulu ketiaknya bukan sunnah, ya benda daripada yang antum lakukan ini. Iya, udah saya ngomong, kata ngomong apa? Mana sunnahnya kalau gitu? Menunjukkan dia gak paham kalau tanya gitu. Konyol dia. Hadisnya sunnah, delokan mana hadisnya? Tambah konyol. Mendingan sekut. Nah, bingung. Ahlu sunnah ya jangan dilawan gitu loh. Mereka ini belajar serius. Dan kebiasaan ahlul bidah ini, kebiasaannya mereka kalau enggak bisa membantah ilmiah, kita yang bergerak gitu. Ini sampai sekarang. Mereka enggak bisa mematahkan dalil, enggak bisa. Enggak bisa mereka, enggak ada kemampuan gitu loh. Rapuh, hujahnya rapuh. Semuanya rapuh. Kalau sampai enggak berhasil, kekerasan. Preman itu, luar premannya. Itu ciri-ciri ahlul bidah demikian. Qodiman wa haditsan. Enggak sanggup, otot. Dari zaman Rasul selesai. Diselesaikan. Naam. Langsung Abu Bakar, Umar itu yang ahlinya untuk mengeksekusi. Sampai ruwet, loh iya, penggal macam-macam. Ketika ada yang tidak percaya Rasulullah Mi'raj, urusannya panjang. Jangankan itu. Nah, sebagaimana anak katakan kepada antum, ketika Rasul sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berdiri, kemudian datang orang Romawi, Majusi datang ke situ memegang-memegang lihnya Rasul. Belum nyampe ke lihnya Rasul, pedang duluan di depannya dia. Dibilang, jangan pegang Rasul, ini najis. Mau melawan, ya Allah a'lam kalau melawan, nggak tahu apakah sedetik atau setengah detik kepalanya dia sudah gelundung, Allah a'lam. Kalau mau melawan, nggak ada yang takuti, semua nggak ada yang takut, Ali bin Abi Thalib, semua nggak ada yang takut, nggak ada yang takut, mereka Nah, ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat ditakutkan, dikhawatirkan oleh para sahabat. Ketika dalam sebuah peperangan, nah, khawatir Rasul mengutus beliau, sementara dari orang kafir, orang musyrik itu tokoh sosok jago dalam bermain pedang di atas kuda. Nah, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mantunya sendiri, ayo kamu Ali, maju. Sahabat tidak terima, jangan, seakan-akan, jangan, jangan. Ya Rasul, jangan. Jangan Ali, ana. Ojo, sano Ali, gitu loh, seakan-akan demikian, ojo. Aduh, ya Allah, jangan, ini musuhnya tangguh, musuhnya yang perang, ini kan satu lawan satu dulu. Untuk ngedonkan mental, itu satu lawan satu dulu. Yang dari musyrik kafir ini, yang jago dalam permainan pedang di atas kuda. Maka sahabat pada khawatir, aduh, kalau bahasa kita, Ali, Allah, ojo, dan minta ke Rasul, anak, jangan Ali, kata Rasul, Ali, maju. Terus Ali bin Abi Thalib, aduh, jangan, tidak ada jalan, berangkat, gitu, lari kudanya sama-sama makan kuda ini. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingat hadis Rasul. Ketika di perjalanan itu sudah dekat itu lawannya, itu sudah sama-sama ingin menggalkan leher sudah. Begitu dekat, Ali teriak. Karena Rasul menyatakan al-harbu khida. Peperangan itu tipu muslihat, bukan dusta. Bukan dusta, tipu daya. Siasat syar'iyah, bukan dusta. Ali teriak radhiyallahu anhu. Kata Ali, tunjukkan keberanian ente dan kejantanan ente kalau bahasa kita sekarang. Ah, kita perang satu lawan satu. Ayo. Itu dipulang-pulang sama Ali. Sampai deket orang Arab. Mulai dulu sampai sekarang kalau main keroyokan itu bukan orang Arab. Indonesia yang keroyokan itu. Gengsi mereka, gengsi, nggak ada. Ali teriak terus, ayo tunjukkan keberanian ente. Kita perang satu lawan satu. Dikira oleh dia itu ada yang ngikuti. Begitu noleh, sikat. Lahirnya, gelundung sudah. Nah, orang kafir sebelah sana musyrik, waduh. Jagoan anak, emang ada. Ya apa anak-anak ini? Jagoannya yang ahli bermain pedang di atas kuda sudah glosor seperti itu, ya apa kita-kita ini? Tambah takut, tambah semburat syok mereka. Nah, barakallahu fiik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung, nggak pakai kalau anggar, wallahu a'lam, langsung. Iya, ayo tunjukkan keberadaan ente. Beliau enggak bilang, lu kok keroyokan? Enggak bilang gitu, itu dusta namanya, enggak boleh. Lu kok keroyok, itu di murni ente, oke, ikuti. Ayo, lanang-lanangan. Enggak, itu dusta, enggak. Tunjukkan keberadaan kamu, kita perang satu lawan satu, kan enggak, anda dusta. Begitu dekat, noleh, dia pikir, waduh loh, keroyok lah malu. Dia mau ngusir temannya kalau memang ada gitu loh, noleh. Kesempatan itu langsung sikat. Itu. Ikhwati biddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Begitulah para sahabat itu ketika perang, betul-betul rijal. Nah. Masih banyak yang lain dalam bab ini. Barakallahu fikum. Nah, kitab-kitab mustilahnya ini sekarang, kitab-kitab yang mereka tulis ini, yang penuh dengan penyimpangan dan penyesatan ini, itu terus ada, sehingga apa? Tudallilun nas, menyesatkan ajal, generasi demi generasi disesatkan. Wa takunu antal mas'ul anha, dan tentunya engkau bertanggung jawab di hadapan Allah akan itu semua. Al-insanu yattaqillah fi qawlihi, fi fatwah, wa fi kitabihi, wa fi kalamihi, wa fi hadithi, wa fi muhadharatihi. Seorang muslim itu hendak bertakwa kepada Allah ketika dia berfatwa, bertakwa kepada Allah ketika dia dalam menulis sebuah tulisan kitab, bertakwa kepada Allah ketika dia berbicara, bertakwa kepada Allah ketika dia bercerita, bertakwa kepada Allah ketika dia muhadharah, memberikan pengajian, ilmu dan yang lain. Fala yaqulu illa ma yaghlibu ala dhanni annahu shawab. Jangan sampai dia berucap kecuali betul-betul ghalabatul dhon. Setidaknya itu 80%, 85% itu dia yakin itu benar. Wa annahu muwafiqun lil kitabi was sunnah. Dan itu sesuai dengan kitab was sunnah. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'zakumullah. Nah, di sini kita hendaklah banyak berpikir fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini. La haula wa la quwata illa billah. Nah, enggak tahu seberapa 0% yang betul-betul mereka takut kepada Allah dalam berfatwa, dalam mengajarkan ilmu kepada umat. Yang jelas, yang kita saksikan mereka tahu itu batil, dilanggar dan difatwakan. Atau mereka tahu dalilnya dilencengkan makna dalil tersebut. Itu yang jelas-jelas kita saksikan demikian. Nah, mereka mengetahui sebelumnya ini batil, ini salah, ini menyimpang karena ada kepentingan dunia dan yang sejenisnya. Nah, menjadi boleh, menjadi diperbolehkan, menjadi bergabung. Na'udzubillah. Nam min hadza sid. Dari kelompok seperti ini, dari karakter seperti ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'zakumullah. Masalah yang berikutnya, masalah yang ke-116, tanaqud al-wadih lima kadzabu bil haqq. Naam. Tanaqud aqwalihim wa tadaribuha wa tadaribuha. Naam. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan. Masalah yang jelas itu mereka menyelisihi sekaligus menolak dan bertentangan dengan perkara-perkara yang wadih. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka mendustakan al-haq. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Fahum fi amrin marij. Bal kadzabu bil haqq. Mereka orang kafir itu mendustakan al-haq. Suf. Ketika al-haq itu didustakan, maka akan berdampak buruk dan berdampak sangat membinasakan. Kata Imam Syadir rahimahullah, kalau itu al-haq min a'la anwa'is sidq, al-haq kan dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika, sesuatu yang datang dari Allah tabaraka wa taala itu adalah a'la anwa'is sidq, merupakan jenis kejujuran yang paling tinggi, kebenaran yang paling tinggi. Nah, kita berbicara apa adanya, jujur, benar. Dia melihat sepeda motor jatuh, ya benar, jujur dia. Dia jual beli untungnya 10.000, jujur dia, 10.000 untuk anak. Tapi urusan al-haq yang datang dari Allah itu jangan dibandingkan dengan manusia. Itu a'la anwa'il sidq. ketika didustakan wal iyadu billah, ini akibatnya. Lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Ketika kebenaran datang kepada mereka, mereka mendustakan, mesti urusan mereka itu kacau balau. Sudah. Itu rentetan buahnya. Akibat kebenaran didustakan, maka mereka selalu dalam keadaan amrim marij. Dan itu pun juga bisa menimpa pada umat sekarang. Apa kata mereka tentang Rasulullah SAW, kata Sa'di Rahimah dalam Taisir Karimah yang disebutkan? Sesekali mereka bilang Rasulullah itu adalah tukang syair. Sesekali Rasulullah bilang adalah kadzdzab. Sesekali Rasulullah bilang adalah majnun. Sesekali dibilang sahir, tukang sihir. Gak punya pegangan, ngawur gitu loh, ngawur. Kenapa? Ini hukuman bagi orang yang mendustakan al-haq. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Demikianlah kondisinya. At-tanabut huwa tadharib al-aqwal wa ikhtilaf. Ikhtilaf huwa. Jadi dibetulkan satu dengan yang lain dan berselisih. Dan gak punya koror, kata beliau rahimahullah. Gak ada koror, gak ada kekokohan gitu loh. Semua urusannya itu ngambang. Nah, urusannya itu perkataannya ngambang. Enggak ada kejelasan, enggak ada kekokohan. Mari kita mau kacau balau tadi itu. Fa man taraka al-haqqa fa innahu yubtala bitanaqud wa tadarib al-aqwal. Li'anna ad-dhalal yatasha'abu wala hadda li syu'abihi. Maka barang siapa yang meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diuji terus, debat usil, kemudian terus ucapannya enggak jelas, ucapannya ngawur, ucapannya kacau, ucapannya ngambang. Kenapa demikian? Karena dholal, kesesatan itu bercabang-cabang, bukan hanya satu cabang. Dan tidak ada batasannya cabang itu. Itu dolar. Mulai dari top yang tinggi sampai ini terus, kesesatan itu terus, terus. La hadda. Naam. Tidak ada batasan cabangnya, sosok itu, dolar itu. Wa mal haq fa innahu syai'un wahid. Kalau kebenaran satu, makanya al-haq itu la yatajazza, kata para ulama ahlu sunnah, al-haq la yatajazza wa la yata'addad. Kebenaran itu satu, kebenaran satu. Kalau enggak hak ya batil, enggak ada setengah hak. Kalau bukan ahlu sunnah, ya ahlu bid'ah atau hizbi, tidak ada lain. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan berselisih, karena famadza ba'dal haq illa dhalal. Famadza ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada setelah hak kecuali kesesatan. Oh, orang itu setengah sesat, tidak ada. Oh, orang itu setengah ahlu sunnah, tidak ada. Itu hanya ucapan Zulkarnain Makassar itu. Itu yang menyatakan Yazid Jawasi itu salafi goncang. Nah, salafi goncang itu apa sih? Nah, katanya itu belajar kepada ulama, kok sampai mendatangkan kamahal ucapannya gitu loh. Ucapan siapa itu? Berani ngomong di depan Syekh Robi kayak seperti itu. Hafizahullah. Ditanya apa dalil ente bilang demikian, enggak bisa ngomong. Kenapa? Karena dia ngukur kalau sampai bicara dan jawab bakal di teter pertanyaan enggak bisa jawab. Enggak ada salah deh, gimana? Kalau enggak hak ya betul, kalau enggak hizbi ya harus sunnah, selesai. Apa ada setengah benar, setengah sesat? Tak ada. Fama ba'dal haq ila dholal. Hak batil. Al-Qur'an dikatakan Al-Furqan li'annahu yufarriq bainal haqq wal batil. Al-Qur'an dikatakan Al-Furqan itu karena memisah antara hak dengan yang batil. Ini hak, ini batil, selesai. Apa ada nanti di situ di neraka dan surga di antara keduanya? Enggak, kecuali Mu'tazilah yang menurut demikian. Mu'tazilah pengkultus akal berpendapat demikian, seorang yang berbuat dosa besar mati itu al-manzilah bainal manzilatain. Nah, yang akal dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, ya sudah, wong jelas terbatasnya. Akal yang sehat ikutin nas. Kalau enggak sehat ya bermanalah ya seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Maka kata Syekh, "Faman tarakal haqqa waqa'a fid dhalal." Orang yang meninggalkan al-haq, dia akan terjerumus kepada ad-dhalal. Kenapa? "Fama ba'dal haq illa dhalal." Sederhana. Barakallahu fikum. Naam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ini sudah adzan Isya. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita jelaskan kembali tentang ayat ini. Dan Masya Allah, Sa'di dan yang lainnya menerangkan mayan bagi kita untuk tambahan ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.